إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة الحمد لله kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah masih merimpahkan ya karunia dan nikmat kepada kita. Kemudian kita melanjutkan kajian ilmu usulil bidah yang kita sekarang masuk ke fasal yang ke-10 yaitu al bidah wasilatuha bit taqlid, yaitu hubungan antara bid'ah dengan taklid. Berkata Syekh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khujandi, "I'lam," kata beliau, "ketahuilah, annahuma afsadal muslimin wa ma adallahum illa jahluhum bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyyihim." Bahwa tidak ada yang merusak agama kaum muslimin, tidak ada yang merendahkan mereka kecuali kebodohan mereka kepada kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka. Wa adamu fahmihim ma'aniyaha wa mawa'idhahuma. Dan juga karena mereka tidak memahami makna-maknanya dan peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Karena kebodohan mereka itulah, ya akhi, yang tidak fahamnya mereka terhadap makna-makna Al-Quran dan Sunnah, terjadilah kerusakan. وَمَا أَوْقَعَهُمْ فِي الْبِدَعْ وَالْخُرَافَاتِ إِلَّا هَذَا الْجَهْلُ. Dan tidak ada yang menjatuhkan mereka dalam bid'ah dan khurafat kecuali kebodohan ini. Karena memang, akhi, kebodohan itu adalah merupakan ya musuh bagi seorang hamba. Ya, kebodohan itu yang menyebabkan manusia tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan kebodohan itu terkadang menjadikan seseorang menilai yang hak, ya, seakan-akan itu adalah batil. Atau melihat menilai yang batil, ya, dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Itu akibat daripada apa? Bodoh, ya. Maka dari itulah kita tidak boleh ridho, ya akhi, diri kita ini, apa, tidak boleh kita rela diri kita ini bodoh. Kewajiban kita adalah memahami, ya, daripada kaidah-kaidah tentang agama ini. Wa minal jahli yansha'u taqlid. Dari kebodohanlah, kalau dari kebodohan itulah muncul yang namanya taqlid. Ya, sikap membeo. Ya. Orang yang ngikutin orang lain karena dia tidak tahu. Kalaulah ia tahu, tidak perlu ngikutin orang lain. Kalau antum misalnya ya, lagi jalan menuju suatu negeri atau suatu kota, tidak tahu jalannya kemana, pasti mau tidak mau nanya sama orang, "Mas, ya, jalan menuju kota sana mana ya?" Kata orang itu, "Ke sana, Pak." Ya, tentu dia ikut saja. Di situ itulah yang disebut dengan yang namanya taklid. Ya, dia tidak tahu, kalaulah ia tahu, tentu ia tidak perlu tanya pada orang. Tapi karena dia tidak tahu, akibatnya muncullah taklid itu. Wal bid'atu taruju fi suqit taqlidi wal jahli. Dan bid'ah itu, kata beliau, biasanya larisnya itu di pasaran taklid dan kebodohan. Ya. Di mana di suatu negeri tersebar di situ kebodohan, pasti akan tersebar pula padanya taklid. Akhirnya apa? Ya, bid'ah pun laris di situ. Orang-orang yang menamakan dirinya kiai misalnya, ya, atau orang-orang yang pura-pura masuk Islam, kemudian dia menganggap apa, menamakan dirinya sebagai seorang ustaz atau kiai, lalu ia melariskan bid'ah-bid'ah yang ada tengah kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang kemudian menyebarkan pemahaman apa Syiah. Demikian pula ya Ubaidullah yang membangun Daulah Fatimiyah, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam juga. Ya, dia pura-pura masuk Islam, kemudian dia pura-pura memperlihatkan kesolehannya. Akhirnya apa? Setelah berhasil mempengaruhi banyak kaum muslimin dengan apa? Dengan klaim cinta Ahlul Bait. Akhirnya kemudian dia pun sebarkan sal racun-racun pemikiran yang menyesatkan. Itu memang ya, akhi, rata-rata yang namanya bid'ah itu larisnya di pasaran taklid dan kebodohan. Ya, kenapa al-intisab jami'id dajjalin min ahli at-tara'iq wa gharihim ila a'immatil madzahib al-mu'tabarin? Karena orang-orang yang menyebarkan kesesatan itu, ternyata kita lihat mereka pun menisbatkan diri kepada mazhab-mazhab yang mu'tabar. Bahkan mereka menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga akhirnya orang awam terpengaruh dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga akhirnya orang awam terpengaruh dengan nama-nama yang mentereng. Wahum fi da'wa ittiba'ihim minal kadhibin. Sementara klaim mereka bahwa mereka mengikuti imam yang empat itu adalah termasuk orang-orang yang dusta. Iya. Ya. Mereka mengklaim katanya saya di atas mazhab fulan bin fulan. Namun ternyata akidahnya sangat jauh. Ya, tata cara memahami agamanya pun juga sangat jauh. Imam Syafi'i rahimahullah selalu menyuruh ya murid-muridnya untuk senantiasa rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, melarang untuk taklid kepada beliau. Akidah beliau adalah menetapkan semua nama-nama dan asma'ul husna. Namun terkadang kita lihat orang yang menisbatkan diri kepada madhabnya, ia sangat jauh berbeda dengan madhab Imam Syafi'i itu sendiri. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Makanya orang yang taklid hanya yang bisanya cuma sebatas membeo. Ya, dia hafal kitab madhab, masya Allah. Ya, kitab dia hafal Fathul Mu'in, dia hafal I'anatut Thalibin, tapi dia tidak berani untuk keluar daripada kitab itu, tidak berani mengkritiknya, tidak pula berani untuk apa? Ya, merubahnya. Dianggap seakan-akan kitab-kitab itu bagaikan Al-Qur'an yang tidak mungkin salah. Dianggap seakan-akan ya kitab-kitab itu adalah sabda Nabi yang maksum. Akhirnya bahkan dia ya mengingkari orang yang apa? Keluar atau tidak sesuai dengan apa yang ada tertera dalam kitab itu, tanpa dia melihat dan meneliti apakah dalam kitab itu sesuai dengan dalil-dalil yang sahih atau tidak. Orang seperti ini ya akhi taklid namanya, muqallid. Ya, orang yang taklid tidak disebut dia berilmu, sebab taklid itu bukan ilmu. Munculnya taklid itu karena dia tidak tahu, kebodohan itulah ya yang menyebabkan dia taklid. Makanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi di jilid 2 halaman 36 sampai 37 berkata, haddul ilmi 'inda al-ulama mastayqantahu wa tabayyantahu. Yang namanya ilmu itu di sisi para ulama adalah apa yang engkau yakini dan engkau jelas ya terhadapnya. Artinya ya ketika kita mengetahui sesuatu, kita betul-betul faham dalilnya. Ya sehingga dengan dalil itu kita betul-betul yakin. Ya. Tidak hanya sebatas membeo. Wa kullu man istayqana syai'an wa tabayyanahu faqad 'alimahu, maka setiap orang yang sudah pada sampai derajat yakin dan menjadi jelas kepadanya suatu permasalahan dengan bukti-buktinya yang otentik, berarti ia sudah punya ilmu terhadapnya. Beda dengan orang yang taklid, ya akhi, dia itu sebetulnya sebatas ngikutin perkataan orang tanpa dia ketahui apa dalilnya, apa sisi pendalilannya, tidak pernah dia tahu bagaimana dia akan yakin. Karena ya taklid itu, ya akhi, tidak lepas dari dua perkara, ima berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Ima dalilnya sahih atau dhaif. Ya, atau bahkan palsu. Wa ala hadha, atas dasar ini kata Ibnu Abdul Barr, man lam yastayqin asyai, orang yang tidak ya yakin pada suatu perkara. Waqala bihi taqlidan, dia ia berkata hanya sebatas taklid saja, ya ikut-ikutan saja. Falam ya'lamhu, dan dia tidak pernah tahu dalilnya apa, sisi pendalilnya bagaimana. Wattaq, ya, maka yang seperti ini ya disebutlah dia orang yang bodoh. Ya. Dan harus diketahui, kata beliau, taklid itu beda dengan ittiba. Kalau taklid, ngikutin orang lain dengan tanpa diketahui dalil. Sedangkan ittiba, engkau mengikuti seseorang ya dengan diketahui jelas kesahihan dalilnya itu. Makanya beliau berkata, wa taqlid inda jama'atil ulama ghairu ittiba. Ini taklid menurut sejumlah ulama itu berbeda dengan ittiba. Li'anna al-ittiba' huwa an tattabi' al-qa'il 'ala ma bana laka min sihhati qawlihi. Karena yang namanya ittiba' itu yaitu engkau mengikuti seseorang sesuai yang jelas kepada engkau dari kebenaran perkataannya itu berupa dalil-dalil yang ia tampakkan kepada kita. Sedangkan taklid wa taqlid an taqula biqawlihi wa anta la ta'rifu wala wajhal qaul wala ma'na. Taklid itu engkau ya berpendapat dengan pendapat si fulan sementara engkau tidak tahu dalilnya, tidak pula wajah pendalilannya, tidak pula maknanya. Ya. Dia hanya sebatas membeo saja. Makanya As-Suyuti berkata, sebagaimana yang dinukil oleh Imam As-Sindi dalam hasyiatnya terhadap Ibnu Majah, berkata As-Suyuti, innal muqallid la yusamma aliman. Ya, sesungguhnya orang yang taklid itu tidak bisa disebut alim, tidak disebut, ya tidak bisa disebut ulama. Ya, walaupun dia pintar bahasa Arab, ya akhi. Ya, walaupun dia, masya Allah, ya hafal Alfiyah Ibnu Malik dari belakang. Walaupun dia, masya Allah, ya ngomong bahasa Arabnya lancar kayak air. Tapi kalau misalnya, kalau ternyata dia hanya sebatas taklid dalam agamanya itu, ya tidak berdasarkan pada dalil, maka orang seperti ini tidak bisa disebut ulama, walaupun bajunya baju ulama, walaupun sorbannya 2 meter. Maka, akhal Islam, jangan kita salah untuk menyebut si fulan ulama atau bukan. Yang namanya ulama itu yang bisa, yang betul-betul menguasai ilmu alat untuk berdalil. Sehingga kemudian dia hanya rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa keluar dari madhab-madhab para ulama. Ya, dia bisa mentarjih di antara pendapat-pendapat para ulama. Dia hanya taklid kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia bisa menilai hadis itu sahih atau dhaif. Itulah ulama. Tidak ada pun orang yang mengaku dirinya ulama atau dianggap ulama oleh manusia, sementara dia sahanya kerjaannya taklid saja kepada suatu kitab, tidak mau keluar darinya. Ya, tidak peduli apakah pendapatnya itu sesuai dengan dalil atau tidak. Maka yang seperti ini hakikatnya dia bukan ulama. Ikhwatul Islam, berkata Syekh Albani dalam silsilah dhaifah, wa ala hadha jara ghairu wahidin minal muqallidah wa anfusihim. Atas dasar inilah, ya, lebih daripada satu, kata beliau, dari ahli taklid yang berlaku padanya perkataan Imam Suyuti tadi, bahwa ya orang yang cuma taklid itu tidak disebut ulama. Bal zada ba'dhum fil ifsah an hadhihi al haqiqah fa samma al muqallid jahilan. Ya, bahkan sebagian ulama lebih gamblang lagi ya mengenai hakikat muqallid, bahwa muqallid, orang yang cuma bisanya ikut-ikutan doang, itu sebetulnya bodoh dia itu. Dia berkata Sahibul Hidayah ketika ia memberikan ta'liq komentar terhadap perkataan Al-Hasyiyah, ya wala tasluhu wilayatul qadhi hatta yakuna min ahli al-ijtihad. Dan tidak boleh seseorang dijadikan qadhi sampai dia termasuk orang yang ahli balad dalam berijtihad, menguasai apa alat-alat untuk berijtihad. Ya, maka kemudian penulis kitab Al-Hidayah memberikan komentar, berkata dalam Fathul Qadir, dari Fathul Qadir, kata beliau, as-sahih anna ahliyat al-ijtihad syartul awlawiyah fa amma taqlidul jahil fa sahihun indana khilafan li Syafi'i. Yang benar bahwasanya keahlian ijtihad itu adalah syarat, ya, yang pertama kali harus di, ya, syarat yang harus diutamakan, syartul awlawiyah, ya, sebuah keutamaan. Adapun taklidnya orang jahil itu maka boleh saja menurut kami, berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya, lihat bagaimana di sini beliau menamai qadhi yang taklid sebagai orang jahil. Ya, ini dengan pengakuan mereka sendiri dari kalangan para ulama bahwasannya, ya, orang yang kerjaannya cuma taklid itu, ya, disebut yaitu jahil. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini beliau mengatakan bahwa taklid orang jahil boleh saja menurut kami. Naam. Ya, taklid buat orang yang tidak bisa memahami dalil dan tidak menguasai bahasa Arab, tidak pula, ya, kaidah-kaidah agama dalam memahami dalil, maka dia, bagi dia tidak boleh berijtihad. Dalam artian, karena dia tidak punya tangga untuk berijtihad, dia harus pakai tangga dulu, harus menguasai oleh ilmu-ilmu alatnya dulu. Maka orang yang bodoh, kewajiban dia adalah ikut saja kepada para ulama. Ya, walaupun bagaimana, ya, seorang orang yang bodoh, tentunya jangan rela jadi bodoh terus, ya, akhi. Ya, sekarang ini kita di Indonesia ini banyak orang yang lebih ridho jadi orang bodoh terus. Kerjaan yang ikut-ikutan terus, ikut-ikutan terus. Ya. Ketika dikatakan bahwa ini tidak ada dalilnya, langsung dia marah, enak saja kamu bawa agama yang baru, Masya Allah. Ya, tanpa dia mau melihat apakah yang selama ini dia lakukan itu sesuai dengan dalil atau tidak. Dia lebih senang untuk membeo, dan dia lebih ridha untuk dirinya yang menjadi muqallid, pembeo itu. Padahal Imam Suyuti mengatakan pembeo itu bukan ulama. Dia berhak disebut, dikatakan dia tidak tahu, bahkan jahil. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi inilah, ya, taklid adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Islam. Sudah disebutkan tadi bahwasanya taklid boleh buat orang-orang awam. Akan tetapi, ya, apabila telah sampai kepadanya dalil dan sudah jelas kepadanya bahwa pendapat imamnya itu lemah, tapi kemudian dia masih tetap saja bersikeras mengikuti pendapat imamnya tersebut, inilah taklid yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena Allah berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin itu, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, dari adat istiadat kami. Ya. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa orang-orang musyrikin itu ketika disuruh untuk mengikuti ayat-ayat Allah, artinya sudah jelas kepada mereka kebenaran bahwasanya apa yang mereka lakukan itu jelas batilnya, namun mereka tetap bersikeras dan bersikukuh untuk mengikuti keyakinan nenek moyang mereka, maka Allah mengecam mereka, dan ini adalah taklid yang diharamkan dalam Islam. Adapun seorang jahil yang tidak tahu dan bagaimana ia mencari dalil dan berdalil, kewajiban dia, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikr, ahli Al-Qur'an dan Sunnah, kalau kamu tidak tahu. Dari madhab manapun juga, Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an tadi, ya. Ya, tanyalah, ya, dari madhab Syafi'i misalnya. Allah tidak menyebutkan tanyalah khusus untuk madhab kamu saja, tidak. Allah memutlakkan fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ahli dzikr, tanya kepada ahlinya, yaitu ahli tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tanya. Maka kalau sudah ditanya dan dijawab, kewajiban orang awam adalah menjalankan jawaban si alim tersebut. ya tak sampai misalnya ternyata jawaban si alim tersebut ya bertentangan dengan dalil, maka kewajiban dia adalah meninggalkan pendapat si alim dan berpegang kepada dalil. Ikhwatal Islam, berkata al-imamu Syatibi dalam kitab al-i'tisam, inna tahkim ar-rijal min ghairi iltifatin ila kaunihim wasa'ila lil hukm syar'i al-matlub syar'an dalalun. Wa inna al-hujjata al-qati'ah wal-hakim al-a'la huwa syar'u la ghairuh. Kata beliau, sesungguhnya berhukum kepada manusia dengan tanpa melihat bahwa mereka itu hanya sebatas wasilah untuk hukum syariat saja, ini sebuah kesesatan. Sebatas ya seseorang berhukum dengan seorang ulama, kata ulama anu begini begitu, ya, tanpa melihat bahwa perkataan ulama ini hanyalah sebagai wasilah dalam hukum syariat saja, bukan sebagai sebuah tujuan dan bukan pula sebagai dalil. Ya, maka apabila seseorang ketika dia berhukum kepada pendapat ulama ini, dianggapnya bahwa pendapat ulama ini adalah dalil dengan sendirinya, ya bukan sebagai wasilah, maka ini sebuah kesesatan yang nyata. Ya, karena kata beliau, sesungguhnya hujjah yang qati'ah yang kuat dan hakim yang paling tinggi pada dasarnya adalah hanyalah syariat, tidak yang lainnya. Ikhwatul Islam, Al-Imam Al-Iz bin Abdul Salam mengkisahkan dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ia mengenai apa yang terjadi di zamannya. Beliau merasa heran sekali. Beliau berkata, wa minal ajabil ajib, sesungguhnya kata beliau, di antara perkara yang mengherankan sekali, annal fuqaha al-muqallidin yaqifu ahadum ala dha'fi ma'khadh imamihi bihaitsu la yajidu li dha'fi madfa'an. Kata beliau, sebagian para fuqaha yang kerjaannya cuma taklid alias membeo, terkadang ia mengetahui kelemahan pendapat imamnya, bahkan dia sendiri tidak bisa ya mendapatkan penguatan terhadap apa pendapat imamnya tersebut, saking lemahnya. Wa ma'a hadha yuqalliduhu fih, tapi aneh, dia tetap saja yang membeo kepadanya, taklid kepadanya. Wa yatrukul kitab wa sunnata wal aqisata sahihata li madhhabihi, dia bahkan meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah serta kias-kias yang sahih dalam madhabnya. Jumudan ala taqlidi imamihi, hanya sebatas jumud saja untuk taklid kepada imamnya. Bal yatahallal lidaf'i dhahir al-kitabi wa sunnah, bahkan ia berusaha untuk menolak ya dhahir Al-Quran dan sunnah. Bahkan wa yata'awwaluhuma bitta'wilatil ba'idatil batilah nidalan an muqallidihi, ya, bahkan ia berusaha menta'wil dengan ta'wil-ta'wil yang sangat jauh dan batil, hanya sebatas membela ya orang yang ia ikuti tersebut. Subhanallah. Ya. Dia sebetulnya tahu bahwa pendapatnya tidak berdasarkan pada kaidah-kaidah syariat, bahkan secara kaidah syariat ya pendapatnya tersebut tidaklah sesuai, bahkan sangat lemah. Tapi aneh, ya, karena fanatik buta itulah yang membawa dia untuk terus membelanya. Ya, dia berusaha cari-cari dalil yang sebetulnya bukan dalil, dijadikan dia oleh dia ya sebagai dalil. Ya, dia berusaha untuk menolak dalil-dalil lawannya dengan apa, mentakwil dengan takwil-takwil yang sangat jauh dan batil, hanya sebatas membela ya imam yang ia ikuti tersebut. Ya, ini akhi, kata beliau, ajabul ajib, ya, keanehan yang paling aneh, kata beliau. Kemudian beliau berkata, waqad ra'ainahum yajtami'una fil majalis. Sungguh, kata beliau, kami sudah melihat mereka berkumpul di majlis. Fa'idha dhukira li ahadin fi khilafi ma wattana nafsahu alaihi ta'ajjaba ghayatul ajab min ghari istirwahin ila dalil. Ya, mereka berkumpul di suatu majlis apabila disebutkan kepada mereka ya, pendapat yang bertentangan dengan selama ini yang mereka yakini, mereka langsung ya merasa aneh, langsung menganggap pendapat ini pendapat yang aneh tanpa mau sama sekali meminta apa dalilnya. Bal lima alifahu min taqlid imamihi hatta dhanna anna al-haq munhasiran fi madhhab imamihi. Bahkan kata beliau, dia mengira kebenaran itu hanya ada pada mazhab imamnya saja. Iya, sahih. Ya, di zaman sekarang pun demikian pula, akhi. Ya, mereka-mereka yang ketika kita sebutkan padanya dalil pendapat-pendapat para ulama juga yang ternyata tidak sesuai dengan ya, apa yang selama ini mereka yakini. Apa yang mereka lakukan? Ya, matanya langsung melotot. Ya, mereka langsung merasa aneh. Mulutnya pun berucap, ya, berkomat-kamit bahwa ini pendapat yang aneh. Ini agama yang baru, katanya. Ya, serta-merta langsung menganggap, wah, si fulan sesat. Tanpa mau melihat apakah dia berkata dengan dalil atau tidak. Karena apa? Dia mengira kebenaran semua ada pada madhab imamnya saja. Selain itu tidak. Ya, subhanallah. Inilah ya keajaiban dunia di saat ini. Mereka menganggap bahwa imamnya itu bagaikan nabi, ya akhi. Tidak akan mungkin salah seakan-akan. Ya. Mereka menganggap bahwa yang selama ini mereka yakini dari nenek-nenek moyang mereka itu sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak, sebuah aksioma yang tidak boleh disalahi. Subhanallah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, terkadang mereka akan berusaha untuk ya melakukan berbagai macam cara. Ya, bagaimana pendapat yang hak yang sesuai dengan dalil ini ya dijauhi oleh orang. Dengan apa? Diberikan berbagai macam cibiran, diberikan berbagai macam apa ya nama-nama, ismu-ismu yang menakutkan, katanya ini ya menyesatkan, katanya itu Wahabi, katanya dan yang lainnya. Ya, segeralah ia kemudian ia memberitahu kepada murid-muridnya yang murid-muridnya pun juga rata-rata tidak faham. Ya, katanya hawas hati-hati itu si fulan sesat. Ya, yang kemudian muridnya yang tidak pernah faham dan tidak pernah berusaha untuk mencari dalil pun juga ikut-ikutan membeo. Faya subhanallah. Fal bahthu ma'a ha'ula'i dha'i'un. Terkadang pembahasan, ya akhi, kata beliau, kata Al-Iz bin Abdissalam, ya bersama mereka itu, ya sia-sia. Ya, sia-sia. Mufdin ila taqatu' wa tadabur. Yang ada adalah apa? Ya. Yang ada adalah mereka keluar urat. Bukan yes ilmiah, bukan. Ketika kita bahas secara ilmiah dalil-dalilnya dan mereka tidak faham tentang dalil-dalilnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mengeluarkan kekuatan urat. Ya. Ayo kita pukul, ayo dan yang lainnya. Karena katanya ini orang sesat dan yang lainnya. Subhanallah. Min ghairi fa'idatin yujtiha. Seperti ini tentu tidak bermanfaat terkadang. Ya, kita membahas bersama mereka. Ya. Ikhwatal Islam. Padahal kalau kita lihat bagaimana para salaf ya bermunadharah dan berdiskusi. Mereka betul-betul subhanallah dalam berdiskusi dan berdialog betul-betul mencari kebenaran. Bukan mencari ketenaran, bukan pula pemenangan terhadap mazhabnya. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Ma nadhartu ahadan illa qultu Allahumma ajril haqqo ala qalbihi wa lisanihi. Fa in kana al-haqqu ma'i ittaba'ani wa in kana al-haqqu ma'ahu ittaba'tuhu." Ya, Imam Syafi'i berkata, "Ya Allah," ya beliau berkata, "aku tidak pernah berdialog dengan seorang pun kecuali aku berdoa, ya Allah, alirkan kebenaran pada hati dan lisannya. Kalau memang ternyata kebenaran itu bersamaku, aku akan dia akan ikut aku. Tapi kalau ternyata kebenaran itu bersama dia, aku akan ikut dia." Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwatal Islam. Ya. Jadi terkadang taklid itu yang membuat manusia itu, subhanallah ikhwatal Islam, tidak mau mengikuti kebenaran. Dia menganggap apa yang diucapkan oleh kiainya, oleh imamnya, itulah yang paling benar, yang tidak mungkin salah katanya. Padahal ternyata kiainya bisa jadi berdalil dengan hadis palsu, bisa jadi tidak berdalil dengan apapun juga, sebatas ya ikut-ikutan saja. Maka wahai umat al-Islam, sadarlah, kewajiban kita adalah hanya taklid kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Para ulama bukanlah dalil. Para ulama adalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan tujuan. Ya, kalau ternyata ulama itu sesuai mereka, apabila ulama itu berbeda pendapat, kita lihat mana pendapat ulama yang betul-betul berdasarkan pada dalil dan kaidah-kaidah syariat. Ya, bukan hanya sebatas taklid saja, membiok saja, bahkan ridho kalau dirinya itu sebagai seorang muqallid dan pembiok, akhirnya enggak pernah naik kelas. Akhal Islam. Nah, ini makanya taklid dengan bid'ah itu memang hubungannya erat sekali, akhi. Kenapa? Pertama, karena muqallid, orang yang taklid, la ya'tamidu ala dalil. Orang yang taklid, yang membeok itu biasanya tidak pernah bersandar kepada dalil. Ini kerjaan dia cuma ikut-ikutan saja. Wala yang durufi. Dia pun juga tidak pernah memeriksa dalilnya. Demikian pula orang yang berbuat bid'ah. Kita lihat dia pun begitu. Ya, ikut-ikutan saja. Ya. Kalaulah setiap mereka itu mau untuk mencari dalil dan memeriksa dalil, tentu mereka tidak taklid dan tidak akan pula terjadi bid'ah. Tapi masalahnya karena mereka lebih ridha untuk menjadi ya pembeo atau ya muqallid, akhirnya apa yang terjadi? Muncullah berbagai macam ya bid'ah dan khurafat. Ya. Yang kedua, akhi, hubungan antara taklid dan bid'ah. Anna taklid ghaliban ma yakunu minal ama alladina la ya'rifuna dalilan aw nassan. Bahwa taklid itu biasanya dilakukan orang-orang awam yang mereka itu sebetulnya tidak faham dalil dan tidak faham nas. Walaupun mereka tahu dalil, mereka pun tidak tahu apa wajah pendalilan dari nas ini. Bagaimana kita bisa mengambil istimbat dari dalil itu? Ya, itu memang kebiasaannya orang awam begitu. Ya. Demikian pula, akhi, ya. Bid'ah itu pun terkadang kita lihat larisnya di pasaran orang-orang awam. Karena mereka tidak pernah faham tentang kaidah-kaidah agama, dianggapnya lah itu sebagai sebuah agama. Ya, apalagi yang mengucapkannya orang-orang yang dianggap sebagai kiai, apalagi yang mengerjakannya orang-orang yang mempunyai apa? Ya, kewibawaan. Akhirnya dianggaplah hal itu sebagai sebuah agama yang tidak boleh ya seorang pun menyelisihinya. Ikhwatul Islam. Oleh karena itulah ya kewajiban kita sekali lagi adalah hanya bertaklid kepada Al-Quran dan Sunnah. Hormati para ulama dengan cara mengikuti mereka dan menjadikan mereka wasilah sebagai untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Ya, bukan menjadikan mereka seakan-akan nabi yang suci, bukan dengan cara mengkultuskan mereka, tidak. Ya, para ulama apabila bersepakat seluruhnya, maka itu memang hujah dan dalil. Seluruh ulama ya di suatu negara, di suatu zaman, di suatu generasi, di seluruh dunia bersepakat pada suatu pendapat, maka itu hujah. Tapi kalau mereka berselisih, kewajiban kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau ya masuk kepada fasal yang ke-11, yaitu bid'ah dan hubungannya dengan qiyas. Apa sih ya hubungan bid'ah dengan qiyas? Ternyata juga qiyas yang salah salah satu penyebab munculnya bid'ah. Apa itu qiyas, ya akhi? Qiyas artinya ilhaqu far'in bi aslin bi jami'il illati bainahuma fil hukmi. ya, mengikutkan cabang kepada pokok dalam hukum, ya, karena adanya persamaan ilat. Itu namanya kias. Jadi kias itu ada dua, ada empat rukun. Yang pertama apa? Ada cabang. Yang kedua apa? Ada pokok. Yang ketiga apa? Ada hukum. Dan yang kelima, yang keempat adalah adanya persamaan ilat. Ya, empat rukun ini harus terpenuhi pada suatu kias. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, ya, bahwa furu' fara' atau cabangnya itu tidak ada nas dalilnya. Sedangkan asal atau pokoknya itu harus ditunjukkan oleh nas dalil. Maka harus dikiaskan kepada yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah harus sama ilatnya. Kalau ternyata ilatnya berbeda, maka disebutlah sebagai kias ma'al farik, kias yang berbeda ilat. Ya. Maka kias yang berbeda ilat ini disebut dengan kias yang batil. Syarat yang selanjutnya dari kias apa? Yaitu kalau sudah tidak ada nas. Kalau sudah tidak ada nas, sudah tidak ada dalil, baru berlaku kias. Tapi kalau masih ada dalil, masih ada nas, tidak boleh dan tidak boleh kita ini ya berhujah dengan kias. Kewajiban kita adalah berhujah dengan nas. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Ahmad tentang kias, Imam Syafi'i berkata, "Inda darurah." Kata beliau, memakai kias itu khusus kalau darurat saja. Kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, baru pakai kias. Ini terkadang ya belum apa-apa sudah langsung pakai kias, ya, tanpa dulu mencari dalil-dalil. Ya subhanallah. Syarat yang selanjutnya ya akhi, bahwa kias itu tidak berlaku dalam masalah ibadah. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam masalah ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu hak murni Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah ya perkara yang sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Ya harus sesuai dengan dalil. Karena Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan selera manusia. Maka dalam masalah ibadah, ya tidak berlaku padanya kias. Jadi kias itu dalam masalah apa? Dalam masalah muamalah, adat istiadat, maka berlaku padanya kias. Ya. Nah ini harus dipenuhi daripada syarat-syarat kias tersebut. Sebab kalau misalnya syarat kias tersebut tidak terpenuhi, bisa jadi yang muncul adalah apa? Ya, pendapat yang menyimpang atau bahkan mengada-ngada dalam agama yang bukan dari agama sama sekali. Ikhwatul Islam. Syekh Muhammad Ahmad Al-Adawi dalam risalah Usulun fil Bid'ah wa Sunan berkata, "Ikhtalafa al-ulama'u fil ihtijaj bil qiyas qadiman wa haditsan." Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehkah berhujjah dengan kias dari dahulu sampai sekarang. Sebagian menolak secara mutlak, sebagian memakai secara mutlak, sebagian lagi memberikan perincian. Ya, katanya yang boleh diambil itu yang jali saja tanpa yang khafi. Wa mahall khilafi ghairil adiyat. Ya. Dan yang terjadi yang masalah perselisihan tadi sebetulnya adanya pada selain adat apa kebiasaan. Adapun dalam masalah kebiasaan, maka kias digunakan secara ittifaq para ulama. Ya. Makanya ikhwatul Islam, ya, kewajiban kita adalah berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan bahwasanya qiyas itu boleh diambil kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka pada waktu itu kewajiban kita adalah, ya, rujuk kepada para ulama bagaimana mengqiyaskannya. Para ulama dari imam yang empat lebih mendahulukan dalil daripada qiyas. Ya. seperti misalnya Imam Abu Hanifah. Beliau lebih mengambil hadis tentang tertawa terbahak-bahak dalam sholat, padahal hadisnya dhaif, tapi Abu Hanifah lebih mendahulukannya daripada qiyas. Ya. Demikian pula dalam masalah hadis berwudu dengan Nabi ya kurma, ya ketika safar. Nah, ini ikhwatul Islam. Demikian pula Imam Ahmad, demikian pula Imam Syafi'i. Ya, tegas bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa qiyas itu ketika darurat saja. Ya, ketika darurat saja. Bukan ketika ya setelah ada dalil yang jelas. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, ya, orang yang ingin menggunakan qiyas, dia harus lihat dulu, ya, rukun dan syarat-syarat qiyas. Jangan sampai kita melihat, ya, seperti yang dilakukan oleh iblis. Iblis, ketika dia menolak dalil atau menolak perintah Allah untuk apa sujud kepada Adam, dia tolak dengan qiyas dia yang rusak. Ya, ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, apa kata iblis? Ya khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ciptakan aku, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, menurut iblis yang namanya api itu lebih baik daripada tanah, maka ia mengkiaskan dirinya dengan api, ya, asal penciptaan. Maka kalau misalnya api itu lebih baik dari tanah, maka ya cabangnya apa? Harusnya tanahlah yang sujud kepada api, bukan api sujud kepada tanah. Dia memberikan mukaddimah dulu bahwa yang namanya api lebih baik dari tanah. Mukaddimahnya saja sudah salah. Ya, kata siapa api lebih baik daripada tanah? Mana hujahnya? Mana buktinya? Sebatas klaim saja, sama sekali tidak berdasarkan pada ilmu. Ya, Ibnu Qayyim berkata justru tanah jauh lebih baik daripada api dari berbagai macam sisi dan segi. Ya. Tanah di situ terdapat padanya barang tambang. Di tanah pula di situ ia muncul apa tumbuhan. Manusia di situ ia butuh kepada tanah dan yang lainnya daripada keunggulan-keunggulan tanah dibandingkan dengan api. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udzur si iblis ini karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena kias yang dia lakukan itu jelas bertentangan dengan dalil. Makanya setiap kias yang bertentangan dengan dalil, maka dia adalah kias yang batil. Demikian pula akhi, setiap kias-kias yang ada yang bertentangan dengan dalil, maka itu adalah pendapat yang batil. Seperti misalnya ya Abu Hanifah mengatakan, katanya wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya tanpa saksi dan dua tanpa wali dan dua saksi. Ya, dia kiaskan dengan hadis dengan apa? Dengan akad jual beli. Ya, sebagaimana wanita boleh berjual beli sendirian, ya tanpa wali dan dua saksi, boleh pula menikahkan dirinya tanpa wali dan dua saksi, katanya. Akan tetapi kiasnya ini bertentangan dengan dalil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya la nikaha illa bidalilin biwaliyin wala wa syahidai adlin." Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Bahkan disebutkan dalam hadis ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyha, wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, kata Rasulullah. Nah, ini ya qiyas yang bertabrakan dengan dalil namanya. Maka qiyas yang seperti ini kita tolak. Ya. Ayuhal ikhwah. Maka dari sinilah kita harus memahami ya bagaimana menggunakan qiyas. Tidak sembarangan orang bisa menggunakan qiyas karena qiyas itu min babil ijtihad. Maka orang yang boleh menggunakan qiyas hanyalah para ulama yang kokoh keilmuan mereka. Bukan sembarangan orang, apalagi orang awam. Ikhwatul Islam, jadi inilah ya, kalau qiyas itu sampai salah dan tidak mengikuti ya ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, yang terjadi adalah apa yang terjadi bid'ah yang tersebar di masyarakat dengan dalih kias, yang ternyata setelah kita periksa kiasnya bertentangan dan bertabrakan dengan dalil. Setelah kita periksa ya kiasnya tersebut, apa yang terjadi ya tidak memenuhi syaratnya, bisa jadi karena ilatnya yang berbeda. Naam, sekira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Demikian ikhwatal Islam kajian kita untuk pagi hari ini, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah kami jeda dengan yang berikut ini. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Roja Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah lidzakirin wadzakira. Tayyib khotbah Islam azan ya wahayakum. Kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau di pesan singkat 0888-763-1100. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana, Pak? Dari Akhi Asep di Cikarang. Silakan, Pak Asep. Ada mau tanya, ada teman dekat kita punya orang tua kurang keras. Dia bukan muslim. Dikeraskan sedikit, Pak, suaranya. Iya. Iya. Saya punya teman dekat. Iya. Orang tuanya itu bukan muslim ya. Mm-hmm. Nah, kemudian orang tuanya ini meninggal. Orang tuanya meninggal. Apakah ada dalil yang mengharamkan kita ikut mengantarkan teman kita ini untuk mengantar ibunya yang meninggal itu menuju peristirahatan terakhir? Cukup, Pak. Iya. Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwa Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia dan beliau mati di atas kekafiran, tidak di atas keislaman. Lalu Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Talib, anaknya Abu Talib, sesungguhnya ayahmu meninggal dunia, fawari abak, kuburkan ayahmu itu. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan ya bapaknya. Maka kalau seorang anak atau seorang ibu atau seorang anak yang orang tuanya kafir, maka boleh seorang anak untuk mengurus jenazahnya dan menguburkannya berdasarkan hadis itu. Ya. Mimbab yaitu muamalah dengan orang tua. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka memaksamu untuk berbuat syirik ya dengan apa-apa yang kamu tidak punya ilmunya, maka jangan taati kedua orang tuamu, tapi pergaulah mereka di dunia dengan baik. Itu mimbab musahabatihim fid dunya bil ma'ruf, ya, mempergauli orang tua kita dengan cara yang baik. Maka si anak tidak apa-apa dia yang mengurus ya apa penguburan orang tuanya tersebut, orang tua yang kafir tersebut. Mimbab ya sebagai sebatas muamalah sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya, dan kami mohon maaf pertanyaan dimohon untuk sesuai dengan tema atau kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Dari mana, Pak? Pak Markum, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Ustaz. Ya, dikecilkan sedikit. Silakan. Ini, Ustaz. Saya ini selalu diam di kampung ini. Sewas-was begini, Ustaz. Dulu kan pernah kematian orang tua saya. Sekarang orang tua saya yang perempuan ini lagi saya sakitan. Andai kata udah nggak ada umur gitu maksudnya, kan di daerah kami masih tradisi, andai kata orang tua meninggal harus pakai fidyah gitu. Harus pakai apa, Pak? Fidyah. Oh, fidyah. Fidyah buat apa? Beras, sekarung misalnya. Untuk apa, Pak? Tahu deh, saya kurang tahu. nanti dibagi-bagikan gitu. Setelah sembahyang mayat tuh gitu, nanti dibagi-bagikan beras gitu Ustaz, terus sama uang gitu. Makanya saya pan di dalilnya ada nggak tuh Ustaz gitu. Terus itu nanti saya nyewa satu gini Ustaz, aneh kata nggak bikin begitu kan, kita dikatain Muhammadiyah gitu Ustaz. Jadi saya merasa aneh kata orang tua saya sekarang nih lagi sakit nih, nanti kalau nggak ngadain gitu nggak Ustaz ya. Iya, terima kasih cukup ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitulah ya akhi di masyarakat kita, karena ketidakpahaman mereka tentang sunnah. Ya katanya nanti kalau saya enggak ditahlilin kayak apa bedanya saya sama anjing sama kucing katanya. Sebatas dikuburin begitu aja. Ya, seakan-akan para sahabat yang dikuburkan dan tidak pernah ditahlilkan oleh Rasulullah kayak kucing dan anjing. Bahkan sama-sama seakan-akan ya dia menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikuburkan oleh para sahabat tanpa ditahlilkan seperti kucing dan anjing juga, Allahu a'lam sudah. Jelas ini sebuah perkataan yang tidak layak diucapkan oleh seorang muslim pun juga. Ya. Tentu ikhwatul Islam, fidyah yang dimaksud tadi apa maksudnya? Kalau memang ternyata orang tuanya dahulu pernah tidak berpuasa karena tidak mampu dan diharuskan dia bayar fidyah, na'am, ya kewajiban kita adalah membayar fidyah untuknya. Tapi kalau memang ternyata dia sebagai sebuah tradisi saja harus yang mengeluarkan fidyah, aina dalil, mana dalil yang menunjukkan kepada hal itu? Lebih-lebih ini memberatkan di ahli waris dengan atau mengambil harta dengan tanpa hak. Ya, apakah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang melakukan seperti itu ketika para sahabat meninggal dunia misalnya? Bahkan ketika anaknya Rasulullah itu Ibrahim meninggal dunia, tidak pernah dinukil satupun juga. Bahkan ketika anaknya Rasulullah Ummu Kulthum, demikian pula Ruqayyah istrinya Uthman bin Affan itu meninggal dunia, tidak pernah Rasulullah dan para sahabat mengadakan yang disebut dengan tahlilan tersebut, ya, atau fidyah atau yang lainnya. Kalaulah itu benar, tentu Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita, tentu para sahabat sudah memberikan kepada kita tauladan yang baik. Lau kana khairan la sabakuna ilaih, kalaulah itu baik tentu mereka sudah mendahului kita. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak pernah ada satupun nukilan bahwa para sahabatnya melakukan seperti itu tahlilan yang seperti ada di masyarakat kita. Ya, akhal Islam. Maka dari itulah, semua ritual-ritual tersebut jelas ya, tidak ada asal-usulnya dari syariat kita. Bahkan ini ditentang oleh seluruh madhab. Bahkan madhab Syafi'i sendiri menentang. Ya, tegas dalam kitab-kitab Syafi'iyah seperti Fathul Mu'in, demikian pula I'anatut Thalibin, demikian pula ya ikhwatul Islam, Imam Syafi'i dalam Al-Umm tegas bahwa ma'tam, ya, bahasa Arabnya itu ma'tam atau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia tahlilan, itu jelas tidak sesuai dengan Islam. Bahwa bahkan mereka mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang mungkar. Ya. Maka antum jangan takut disebut Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu kan artinya pengikut Nabi Muhammad. Apa antum tidak merasa bangga kalau antum disebut pengikut Nabi Muhammad? Tentu kita berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampaikanlah kepada mereka dengan secara baik-baik ya, kalau memang tidak ditakutkan timbul mudarat. Ya, bahwasanya itu semua tidak ada syariatnya. Sekewajiban kita adalah berdasarkan ya syariat kita yang mulia di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampaikan pula perkataan-perkataan dari para imam-imam madhab Syafi'iyah bahwa itu semua tidak ada dalilnya dan tidak ada dasarnya. Nah, baik, kita angkat kembali di lantern yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Dari Pak Sunario di Jepi. Silakan Pak Sunario. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, saya mau nanyakan nih Pak Ustaz, saya pernah mengaji belum lama inilah, sekitar 2 minggu. Nah, Ustadz itu pernah berkata bahwa orang-orang yang tidak pernah sholat bertahun-tahun, terus ada yang menanyakan pas orang yang bertanya sholat bertahun-tahun, terus dia gimana Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz itu menerangkan menurut Babu Nujul dan menurut kitab Babu Nujul itu, riwayat Babu Nujul, harus mengkodoh selama bertahun-tahun gitu, jadi diganti itu Pak Ustadz, sholat yang bertahun-tahun itu. Nah saya mau tanyakan, apa benar orang yang gimana Pak? Orang yang tidak bertahun-tahun kena sholat terus dapat hidayah, itu dia baru sholat setelah umur umpamanya 40 tahun. Iya. Gimana sholatnya itu selama di akil balik sampai di umur 40 tahun, apa mesti diganti? Nah kata Ustadz itu, menurut nujul, right, menujul, katanya mesti diganti. Saya menanyakan, babun nujul itu apa Pak Ustadz? Apakah kemudian sahih tidak ya begitu ya? Iya. Apakah memang benar pakai kata iya. itu? Iya. Cukup Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa hendaknya orang itu mengqadha ya semua salat-salat yang ia telah tinggalkan. Dengan cara ia mengqadha di setiap salat zuhur, misalnya salat zuhur ya yang telah ia tinggalkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tanpa ada udzur, tidak ada qadha untuknya. Dan ini adalah pendapat yang sahih dan yang rajih. Karena beberapa perkara. Yang pertama, bahwasannya Rasulullah SAW hanya mewajibkan qadha buat mereka yang ada udzur, seperti sakit atau seperti orang yang lupa. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, man nama 'anil shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau ia lupa, maka hendaklah ia sholat ya ketika ia ingat. Demikian pula orang yang pingsan, ia dikiaskan kepada orang yang tidur, maka pada waktu itu dia wajib mengqadha puasanya apa sholatnya tersebut. Ya, karena ada udzur. Adapun orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur, maka tidak ada qadha baginya. Kalau ada orang berkata, bagaimana ya orang yang berudzur disuruh qadha sementara orang yang tidak berudzur malah tidak disuruh berqadha? Bukankah orang yang berudzur lebih berhak untuk tidak mengqadha? Kita jawab. Yang pertama, bahwasannya syariat kita yang mulia telah memerintahkan orang yang berudzur karena udzurnya tersebut untuk mengganti, sehingga qadha-nya tersebut ia mengganti yang terluput dari salatnya tersebut, sehingga ia tidak berdosa. Sedangkan orang yang sengaja sengaja meninggalkan sholat, kalaulah sholatnya tersebut bisa terganti oleh qadha-nya, maka ini jelas pelecehan terhadap sholat itu sendiri dan akan membuka pintu yang besar buat mereka untuk meninggalkan sholat secara sengaja dengan dalih nanti saya bisa qadha. Ya, bagaimana akan disamakan orang yang berudzur dengan orang yang tidak berudzur? Jelas ini pengkiasan yang sangat jauh, ya ilatnya pun sangat jauh juga, sangat berbeda. Sehingga akhirnya ya akhi, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka tidak ada qadha baginya karena qadha sudah tidak bermanfaat dan tidak lagi bisa menggantikan sholat yang ia tinggalkan tersebut. Ya, maka dia wajib bertaubat kepada Allah. Dan inilah pendapat yang rajih dalam masalah ini. Karena ya perintah untuk memerintahkan seseorang mengqadha sesuatu itu harus sesuai dengan dalil, dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Aisyah, kenapa wanita haid disuruh untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Ya, kata Aisyah, demikianlah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk mengqadha puasa dan tidak menyuruh kami untuk mengqadha salat. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh mengqadha untuk puasa saja bagi wanita yang haid, tapi tidak menyuruh untuk mengqadha salat, padahal mereka meninggalkan salatnya dengan sengaja dan dengan udzur pula. Seharusnya ya wanita haid ini lebih bisa dikiaskan kepada orang yang berudzur karena sama-sama ada udzur. Tapi masalahnya karena ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengqadha ya salat, ini menunjukkan bahwasannya masalah qadha itu menunggu dalil dan harus ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Evi di Cibubur. Ustaz, bagaimanakah sebenarnya kedudukan dari ijtihad? Kapan kita melakukan ijtihad atau kapan kita boleh menerima ijtihad? Karena sebagian kaum muslimin berdalih perbuatan bid'ah yang mereka lakukan adalah bahwasanya ini adalah hasil dari ijtihad para ulama. Pertama, akhal Islam, orang yang berhak berijtihad adalah para ulama yang betul-betul menguasai alat-alat ijtihad. Berupa apa? Penguasaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula penguasaan terhadap ya kaidah-kaidah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, serta bahasa Arab serta seluk-beluknya. Maka merekalah yang berhak berijtihad. Ya. Yang kedua, bahwa ijtihad boleh dilakukan kalau tidak ada nas yang gamblang dan jelas. Ya. Maka apabila ada nas, maka tidak ada ijtihad. Makanya la ijtihada fi muqabalatin nas, kata para ulama. Tidak ada nas, tidak ada ijtihad selama masih ada nas. Kalau sudah ada nas, tidak boleh ada ijtihad. Nah, kalau misalnya seseorang ulama itu berijtihad, maka ijtihad itu tidak lepas dari dua keadaan, ima benar, ima salah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar ijtihadnya, dia dapat dua pahala, khusus buat orang berijtihad saja. Ya, kalau dia salah ijtihadnya, maka dia dapat satu pahala. Di sini Rasulullah mengatakan ijtihad tidak lepas dari dua, ima benar, ima salah. Ya. Adapun mereka, bagi mereka yang berijtihad dan sudah mampu untuk berijtihad dan memang dia layak untuk berijtihad, kemudian salah dalam ijtihadnya, dia dapat satu pahala. Namun pengikutnya yang ia tahu itu adalah ijtihad yang salah masih diikuti juga, dia tidak dapat satu pahala, dia mendapatkan dosa. Makanya Syekh Utsaimin membagi ijtihad itu ya dari sisi benar dan salahnya menjadi tiga. Ya. Yang pertama, ijtihad yang jelas kesalahannya, jelas ya, karena bisa jadi bertentangan dengan dalil atau sisi pendalilannya sangat lemah sekali atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Yang kedua ya, ijtihad yang jelas kesalahan kebenarannya. Yang pertama adalah ijtihad yang benar-benar salah, yang jelas kesalahannya. Yang kedua, ijtihad yang jelas kelihatan kebenarannya karena kekuatan dalil yang dia pakai. Ada juga ijtihad yang samar antara ini dan itu. Tentu masalah kesamaran relatif. Ya. Bisa jadi menurut Anda samar, tapi belum tentu orang lain samar. Sesuai dengan tingkat keilmuan, semakin kokoh keilmuan, semakin dia bisa menilai itu sesuatu yang benar atau tidak. Semakin lemah keilmuan, semakin dia tidak bisa menilai apakah ijtihad itu benar atau tidak. Ya. Nah, ini ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya tidak setiap ijtihad itu kita tidak boleh ingkari, tidak. Makanya perkataan orang yang berkata la ijtihada fi la inkara fi masail ijtihadiyah, tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Ini tidak boleh secara mutlak kita amalkan. Sebab setiap ijtihad yang, karena ijtihad itu, yang ijtihad yang salah itu ada dua sebab. Bisa jadi yang pertama, ya, maka setiap ijtihad yang bertentangan dengan ijma' para ulama, ini adalah ijtihad yang batil. Ya. Setiap ijtihad yang bertentangan dengan ijma' para ulama ini adalah ijtihad yang batil. Yang kedua, setiap ijtihad yang bertentangan dengan hadis yang sahih dan sharih, tidak mansukh dan tidak ada yang menyelisih dari hadis yang lainnya, maka itu adalah ijtihad yang batil. Yang keempat, setiap ijtihad yang ya berdasarkan pada pendalilan yang tidak diterima oleh para ulama, dalam artian ya sangat lemah sekali, ya sebatas ra'yu yang tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan otentik dan juga bertentangan dengan kaidah-kaidah usul, maka ini ijtihad yang tidak bisa dibenarkan. Makanya kalau jika ada orang berkata bid'ah itu kan masalah ijtihadiyah, kita katakan ya, ima itu ijtihad yang benar atau ima itu ijtihad yang salah. Kalau dia berkata dari mana kita tahu itu benar dan salah, tentu kita nilai ya dengan kaidah-kaidah syariat. Ikhwatul Islam. Ya. Maka dari itulah kita sudah membahas bahwa dalam masalah menilai suatu itu bid'ah atau bukan, orang yang ingin menilai itu bid'ah atau bukan harus memenuhi dua syarat. Yang syarat yang pertama apa? Dia harus menguasai betul tentang sunnah Rasul. Yang kedua apa? Dia harus menguasai betul tentang ilmu usul bid'ah. Ya. Jadi tidak sembarangan pula orang menilai seseorang sesuatu bid'ah atau bukan. Orang awam tidak bisa menilai. Yang berhak menilai sesuatu itu bid'ah atau bukan juga para ulama. Ya. Maka inilah, kalau memang jelas itu perkara yang bid'ah dan tidak ditunjukkan oleh dalil dan kaidah-kaidah syariat, bahkan secara kaidah syariat itu bertentangan, kewajiban kita jelaskan kepada manusia, ya, bahwa itu adalah perkara yang bid'ah. Nah, baik, kita angkat masih dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Adi di Bekasi. Ustaz, bagaimanakah kita menjawab syubhat yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ketika kita ingin menegakkan sunnah Rasulullah tetapi mereka melarang dengan perkataan bahwa itu kan adalah sunnah saja sehingga tidak dikerjakan juga tidak akan mendapatkan dosa, demikian Ustaz. Inilah ikhwatul Islam, terkadang ya seseorang terkena talbis iblis, dalam artian ya terseret oleh godaan iblis. Sesuatu yang sunnah dianggap sesuatu yang remeh. Katanya sunnah itu kan kalau tinggalkan enggak apa-apa. Sementara yang makruh dia kerjakan dengan alasan ya itu kan cuma makruh. Akhi, ketahuilah bahwa Rasulullah, para sahabat tidak pernah memilah-milah itu sunnah atau tidak. Mereka ya segera melaksanakan apa yang dititah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu hukumnya sunnah. Ya. Mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka dari itu kita katakan ya akhi, sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Sunnah itu untuk dilakukan, bukan untuk ditinggalkan. Adapun perkataan Anda, ah itu kan sunnah, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Seakan-akan dia mempunyai pemahaman bahwa sunnah itu untuk ditinggalkan. Jelas ini pemahaman yang keliru. Ya. Maka dari itulah, harus kita pahami bahwa amalan-amalan sunnah itu fungsinya besar sekali, akhir, terutama untuk menjaga amalan-amalan yang wajib. Ya, orang yang terbiasa meninggalkan amalan sunnah, dikhawatirkan dia pun akan terseret dan biasa pula meninggalkan yang wajib. Tapi orang yang terbiasa menjaga amalan-amalan yang sunnah, insya Allah yang wajib pun akan terjaga, insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kita katakan kepada dia bahwa sunnah apa yang antum maksudkan di sini. Kalau sunnah menurut para fuqaha betul, tapi sunnah menurut ilmu hadis berbeda lagi. Ya, terkadang suatu perkara yang hukumnya wajib dianggap sunnah oleh para ulama hadis, artinya itu sebuah ajaran Rasulullah. Ya, bahwa itu adalah ajaran Rasulullah, seperti ya para ulama mengatakan dalam kitab-kitab mereka bahwa termasuk sunnah adalah sholat lima waktu. Ya, tidak boleh kita katakan sholat lima waktu hukumnya sunnah, tapi kita katakan bahwa itu adalah ajaran Rasulullah. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, silakan, dari mana Pak? Dari Dadap. Di mana? Dari Dadap. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya masalah ini Pak. Sebenarnya apa sih fadilahnya surah Yasin itu sehingga setiap malam Jumat atau hari Jumat itu selalu yang dibaca surah Yasin. Dan juga berbelajarah kubur itu juga dibaca surah Yasin. Dan juga kalau orang meninggal juga yang dibaca itu surah Yasin. Iya, itu yang kebanyakan dikerjakan oleh kaum muslimin, Pak, ya. Iya. Taib. Sebenarnya apa sih faedahnya surah Yasin itu, Ustaz? Mungkin juga apakah juga itu benar, Pak, ya? Heeh. Nah, taib, cukup, Pak, ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup, Pak, ya. Silakan. akhal Islam. Membaca surat Yasin sama dengan membaca ayat-ayat surat-surat yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, barang siapa yang membaca Al-Quran maka setiap hurufnya dia diberikan 10 pahala. Kata Rasulullah, aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi membaca surat Yasin tidak ada bedanya dengan ayat surat-surat yang lainnya, dalam artian ya diberikan, orang yang membacanya memberi, diberikan ya 10 kali lipat setiap hurufnya itu. Adapun ya hadis-hadis mengenai keutamaan khusus ya surat Yasin, maka itu semuanya rata-rata hadis dhaif dan palsu. Insyaallah dalam kajian kita dalam kajian hadis khusus ya pada malam Jumat, insyaallah kita akan jelaskan satu persatu ya kelemahan hadis-hadis Yasin itu insyaallah taala. Karena ya hadis yang mereka selalu bawakan bahwa Yasin itu qalbul Quran, ya, jantungnya Al-Quran, itu ternyata setelah diperiksa ya oleh para ulama juga menyebutkan bahwa itu adalah hadis yang palsu, tidak ada asal-usulnya. Ya, maka dari itulah ikhwatul Islam, ya apa yang dilakukan oleh masyarakat di zaman sekarang ini ternyata berdasarkan pada hadis yang palsu atau hadis yang sangat dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, apalagi mengkhususkan bacaan Yasin di malam Jumat tersebut. Ya, padahal Rasulullah SAW menyuruh kita membaca Al-Kahfi ya, di malam Jumat, di hari Jumat. Nah, ini akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ya tidak ada keistimewaan khusus terhadap surat Yasin itu. Ya, sama dengan surat-surat yang lainnya. Ya, adapun hadis-hadis mengenai keistimewaan surat Yasin itu semua adalah hadis-hadis yang lemah dan palsu. Nah, kita angkat di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak, dari mana? Dari Paramli, Redo Dalam, Pak. Silakan Pak. Saya mau tanya nih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Saya lagi baca buku ini nih, Pak. Kumpulan doa dalam Al-Quran dan hadis. Iya. Ini ada di sini setelah sholat wajib, begitu salam. Ada membaca la ilaha illallah wa dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali, Pak. Setelah iya. Ya, setelah salat maghrib maupun subuh. Betul. Ya. Terus ada lagi Allahumma inni as'aluka ilma nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu betul, Pak, begitu, Pak. Iya, betul. Oh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang saya ketahui itu tidak ada jumlah tertentu, cukup sekali saja, Pak. Ya, adapun yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya sampai akhirnya itu diucapkan 10 kali 10 kali ya, setelah salat maghrib dan subuh. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini Ustaz, saya mau nanya, kalau di dalam ini lingkungan saya kan biasanya kalau ada acara itu selalu baca Al-Fatihah, terus mau ada kegiatan apa Al-Fatihah, terus nikah misalnya Al-Fatihah juga. Itu apakah ada sunahnya? Itu aja Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mereka berdasarkan pula dengan hadis yang palsu, Al-Fatihah lima quri'a lahu. Ya, padahal itu hadisnya juga palsu. Ya. Dan tidak pernah Rasulullah SAW melakukan, tidak pula para sahabat ya kebiasaan mengirim Al-Fatihah itu. Ya, sebab di zaman Rasulullah yang meninggal dunia juga banyak. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat tidak pernah kirim Al-Fatihah dalam acara-acara tertentu. Ya, maka yang dilakukan oleh masyarakat yang ada sekarang ini jelas tidak berdasarkan pada dalil yang sahih. Tapi yang ada adalah hadis yang palsu. Nah, dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Udin di Serang. Ustaz, kaitannya dengan permasalahan taklid yang tadi dibahas, yang begitu banyak juga di beredar di masyarakat kita ini, mereka kebanyakan hanya fanatik terhadap tokohnya, Ustaz, dan mereka umumnya sebagai orang awam. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah Ustaz caranya menghilangkan fenomena taklid di tengah masyarakat ini, Ustaz? Tentu ikhwatul Islam, menghilangkan fenomena taklid dengan secepat mungkin tidak mungkin. Iya. Butuh waktu yang agak lama. Apalagi itu sesuatu yang sudah mendarah daging dalam hati mereka. Makanya kewajiban kita adalah terus menyampaikan kepada mereka tentang bagaimana tata cara memahami agama yang benar. Kewajiban kita adalah berikan kepada mereka ya pengertian bahwa kewajiban kita telah rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah sesuai dengan pemahaman ya salaful ummah, dan hanya bertaklid kepada Al-Quran dan hadis saja. Ya, mengikuti para ulama sebatas wasilah, bukan sebagai tujuan. Apabila ulama itu jelas sesuai dengan dalil, maka kita ikuti mereka. Tapi kalau tidak, maka tentu kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita bacakan kepada mereka perkataan-perkataan para ulama mazhab yang melarang pengikutnya untuk bertaklid. Kita sampaikan kepada mereka tentang perkataan beberapa para ulama dari zaman ke zaman yang melarang ya untuk taklid, agar mereka memahami tentang tata cara beragama seperti ini. Ini memang butuh waktu ya, akhi, ya. Dan insyaallah ya sedikit demi sedikit itu akan bisa ya, dengan penuh kesabaran juga kita terus insyaallah ya setidaknya memberikan pengaruh yang besar buat masyarakat tentang bagaimana kita harus beragama ini. Nah, kita angkat pertanyaan dari Abu Nashwa di Jakarta, Ustaz. Apakah boleh mengadakan qiyamul lail berjamaah atau mabit ya, yang diadakan sepekan sekali di sebuah madrasah dengan alasan untuk mentarbiyah para siswanya, Ustaz? Akhi, a'azzan ya Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murabbi besar. Beliau ya yang mentarbiyah dan sebaik-baiknya pentarbiyah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan mentarbiyah para sahabat dengan sunnah dan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Namun tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat dengan cara salat tahajud dengan seminggu sekali secara berjamaah, yang beliau lakukan hanyalah di bulan Ramadan saja. Ya, kalaulah itu baik, tentulah para sahabat sudah melakukannya terlebih dahulu. Memang pernah suatu malam Rasulullah SAW disolat bersama Ibnu Abbas, tapi itu pun tidak sengaja dan Rasulullah pun tidak mengundang Ibnu Abbas. Ya, terkecuali pada bulan Ramadan, maka para sahabat mereka melakukan salat tarawih secara berjamaah. Namun di luar bulan Ramadan tidak pernah dinukil kepada kita bahwa para sahabat ya melakukan salat tahajud secara berjamaah. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Adapun mentarbiyah, maka tarbiyah itu harus sesuai dengan sunnah, bukan dengan cara mengada-ngada perkara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Naam. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kita angkat dari pesan singkat kembali, Ustaz, saya bekerja di salah satu televisi swasta. Apakah dengan bekerjanya di televisi swasta tersebut membuat saya berdosa karena tayangan-tayangan yang ada, Ustaz? Mohon sarannya, apakah ada dalil yang melarang dari hari ini? Akhal Islam, kalau memang ternyata televisi swasta tersebut dia menayangkan ya, perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam, wanita-wanita telanjang, demikian pula film-film yang berbau horor, porno, dan ya bahkan memberikan nilai-nilai kekufuran, dan antum tahu itu, maka antum masuk dalam firman Allah ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka bekerjanya antum jadi ya, televisi seperti itu berarti telah menolong mereka dalam dosa dan permusuhan. Ya, dalam rangka menentang syariat ini. Maka pada waktu itu tidak halal antum ya bekerja di televisi-televisi seperti itu. Memang sesuatu yang menyedihkan ya di zaman sekarang ini, ya belum adanya televisi yang betul-betul Islami. Ya karena bukan karena kita tidak mampu sebetulnya. Kalaulah kaum muslimin saling bahu-membahu ya untuk saling membantu dan mengeluarkan infak uangnya untuk membangun sebuah televisi, sebetulnya mampu. Cuma belum ada kesadaran di antara mereka. Nah, kita angkat pertanyaan di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Dari Bu Anissa Tambun. Silakan. Mau tanya nih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau zikir-zikir yang terbaik dibaca setelah salat malam itu zikir apa Pak Ustaz? Kemudian kalau saya baca astagfirullahaladzim 100 kali sesudah salat malam itu boleh enggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata Islam, zikir ada dua macam. ada zikir yang sifatnya mutlak, yang tidak diikat dengan waktu atau tempat atau jumlah tertentu. Ada juga zikir yang sifatnya muqayyad, yaitu yang terikat dengan waktu atau tempat atau jumlah tertentu. Adapun dalil atau adapun zikir yang sifatnya mutlak ini tidak boleh kita ikat dengan jumlah tertentu kecuali dengan dalil. Seperti perkataan ibu saya membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali setelah salat malam, ini sama sekali tidak ada dalilnya. Ya. Maka kalau ibu mau istighfar setelah salat ini, salat tahajud, silakan, tapi tidak boleh ibu yang menentukan dalilnya karena menentukan jumlahnya. Sebab untuk menentukan jumlah ya terhadap zikir yang tidak ada ikatannya ya dalam syariat, itu wajib dengan dalil. Kalau tidak, maka kita berbuat atau mengada-ngada dalam Islam sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang sering Rasulullah SAW ucapkan setelah salat tahajud, setelah salat witir, beliau mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus ya 3 kali. Juga beliau pernah mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika mink la uhsi sana'an 'alaika ant illa kama athnaita 'ala nafsik. Cobalah ibu rujuk ya buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid yang berjudul Zikir dan Doa. Ya, di situ akan disebutkan dan banyak ibu insyaallah mengambil faedah tentang zikir-zikir yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Ya, ada Bu Wildan Tangerang. Silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini, dengan banyaknya kaidah-kaidah yang hari ini mungkin kita sedikit mengetahuinya gitu ya. Nah, itu terkadang ada perasaan kita agak sulit untuk memahaminya. Nah, kira-kira kita berdosa enggak Ustaz sambil belajar gitu, karena bagaimana dengan kaitan Islam itu mudah gitu Ustaz. Di sisi lain kaidah-kaidah tersebut mungkin agak memberatkan ya. Memberatkan gitu. Nah, gimana menjamaknya atau solusinya? Nah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebetulnya kalau antum perhatikan, kaidah-kaidah itu justru memberikan kemudahan. Mungkin yang susah menghafalnya. Yang susah adalah memahami dalam artian mempraktikkan kaidah tersebut dan menghafalkan kaidah-kaidah yang banyak. Tapi kalau kita perhatikan dan antum fahami, ya kaidah-kaidah itu justru memberikan kemudahan. Dari sisi apa? Pertama, kaidah yang mengatakan bahwa pada asalnya ibadah itu haram, ya tidak boleh kita beribadah kecuali dengan dalil, itu justru memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, ya sehingga tidak kita tidak dibebani banyak kaidah apa ibadah-ibadah yang tidak ada asal usulnya dalam syariat kita ini, ya sesuai dengan dalil, cukup dengan apa yang ada disebutkan dalil saja. Seperti kaidah di dalam agama tidak boleh kita ini dalam kaidah tidak dalam masalah ibadah kita harus ya, dalam masalah ibadah kita harus sesuai dalam 6 cara, ya tata caranya, tempatnya, ininya itu. Itu sebetulnya itu pada hakikatnya memberikan kemudahan juga buat kita. Ya. Mungkin yang Anda maksud apa berat di sini bukan berat yang Anda maksud dari berat ini mungkin berat untuk menghafal. Dan untuk memahaminya. Nah, ini memang butuh kepada pertama ya continue untuk terus-menerus ya memahami dan mempelajari kaidah dan mempraktikannya. Cuma yang jadi masalah terkadang antum belajar komputer yang begitu rumit bisa gitu loh. Ya. Padahal rumus-rumus komputer dan yang lainnya juga mungkin bisa jadi banyak sekali gitu. Tapi mempelajari kaidah puyeng. Ya Allahu a'lam. Ya terkadang ya ada orang yang lebih condong kepada suatu ilmu tapi tidak condong kepada ilmu yang lain. Ada orang seperti itu. Sebagaimana para ulama menyebutkan, ya ada seorang rawi dalam masalah ilmu qiraat dia thiqah, tapi dalam masalah ilmu hadis ternyata dia lemah. Ya seperti misalnya Asim bin Abi Najud. Kana thiqatan ya fil qiraah, dalam masalah qiraat ya dia thiqah, tapi dalam masalah ilmu hadis dia saduq saja. Imam A'mash dalam ilmu hadis dia thiqah, tapi dalam qiraat beliau syadz. Nah, makanya Adz-Dzahabi mengomentari setiap manusia terkadang ya ada kecondongan terhadap ilmu-ilmu tertentu tanpa kepada yang lainnya. Yeah. Ada orang yang dia masya Allah ya senang sekali kepada ilmu-ilmu kaidah fikih. Dengan mempelajari kaidah-kaidah itu dia mudah sekali untuk memahaminya. Ada pula yang sulit. Ya, fadlullah yu'tihi man yasha. Tentu itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya kalau antum merasa sulit, jangan kita jadikan sebuah kaidah baku buat kita. Mau berarti agama dengan kaidah ini sulit ya. Kok agama kita kan mudah. Kita jawab itu kan sulit buat antum. Ya, karena mauhibah seseorang terhadap suatu ilmu itu berbeda-beda. Dan ini masuk kategori ilmu yang fardu kifayah saja. Ya. Nah. Kaidah untuk memahami dan mendalami kaidah fikih itu hukumnya fardu kifayah saja. Ya, khusus buat mereka yang talabatul ilmi yang aqwiyah yang kuat apalagi para dai, itu wajib bagi mereka untuk mempelajari kaidah-kaidah. Adapun orang-orang awam dan para pelajar biasa maka sudah tidak wajib mereka mempelajari dan mendalami kaidah-kaidah seperti itu. Nah, cukup kewajiban mereka fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.